jadi ojuwida. Kanda sedang rindu padamu yang manis jelita. Hanya di kau seorang, oh bintang, oh pujaan, tempat kasih sayang, harapan di masa hadapan. Andai Dinda pergi, daku teman tiada, meratap sunyi, hampa merana. Oh, oh, jangan tinggal daku, oh Dewi, oh manisku. Kanda rindu selalu senyuman yang manis bermadu. Selalu senyuman yang manis bermadu.